بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد ini adalah majlis yang ke-17 dari majalis Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang ahkamus siyam terkait dengan al-muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Muftirat atau mubtilat atau mufsidat as-siyam, hal-hal yang membatalkan puasa. Disebutkan ini semua oleh para fuqaha supaya diketahui dan dihindari oleh orang yang shaim yang berpuasa, supaya puasanya tidak batal. Ada sejumlah muftirat, hal-hal yang dinyatakan oleh para ulama sebagai pembatal puasa. Yang pertama ialah mengumpuli istri di siang hari Ramadan dalam kondisi sadar. Ini dengan kesepakatan para ulama, puasanya batal. Bahkan tidak hanya batal, ada konsekuensi yang dibebankan kepada dia. Yang pertama, qadha. Ya, dia wajib menggantinya di hari-hari yang lain. Konsekuensi yang kedua ialah terkena kafarat. Kafaratnya ialah disebutkan di dalam sebuah hadis yang cukup panjang dalam Bukhari Muslim. Disebutkan ada seseorang laki-laki pernah mengumpuli istrinya di siang hari Ramadan, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meminta fatwa tentang masalah ini. Maka Rasul mengatakan, hal tajidu raqabatan, apa kamu memiliki budak, raqabah itu budak yang bisa kamu bebaskan? Dia mengatakan tidak punya. Belum mengatakan lagi, hal tastati usia masyahraini mutatabi'in, apa kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Dia mengatakan tidak mampu. Maka Rasul mengatakan, fa'at'im sittina miskina, hendaklah engkau memberi makan 60 orang miskin. Itu kafaratnya. Dan harus tartib. Yang pertama, membebaskan budak. Budaknya adalah budak pro, budak yang mukmin, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang muslim. Kalau enggak sanggup, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ada jeda iftar kecuali kalau ada uzur yang syar'i, seperti tabrakan dengan hari-hari larangan puasa, kayak tabrakan dengan hari Id Fitri atau Idul Adha, atau bertabrakan dengan ayyamut tasyriq. Maka di hari-hari itu dia enggak berpuasa, selebihnya lanjut kembali meneruskan kafaratnya. Atau misalkan tiba-tiba dia jatuh sakit yang cukup keras yang membuat dia enggak sanggup berpuasa. Maka selama dia sakit, dia enggak berpuasa, begitu sembuh langsung meneruskan kembali kafaratnya. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Dikarenakan disebutkan jumlah miskinnya, maka harus 60. tidak boleh 60 kafarat dikasihkan satu orang miskin. Tidak boleh. Tapi harus 60 orang miskin. Sesuai dengan jumlah miskin yang disebutkan dalam hadis. Kafarat it'amnya sama sebagaimana fidyah. Bisa memberi makan dalam bentuk matang seperti yang dia makan sehari-hari. Atau kalau menggunakan bahan mentah ialah setengah kilo 10 gram sama dengan 5 on 10 gram. Kalau mau dijangkepkan ya 6 on. Satu miskin itu. Jadi dia harus memberikan kepada 60 orang miskin. Tayyib, apabila dia lupa, maka begitu ingat harus langsung diselesaikan, dicabut. Kemudian yang terkena kafarat di sini adalah yang laki-laki. Karena riwayatnya terkait dengan kaum laki-laki. Sementara yang wanita diminta untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang termasuk pembatal puasa ialah inzalul mani biikhtiyari. Keluarnya air mani dengan kehendak dia. Kalimat dengan kehendak dia ini penting. Mengeluarkan apabila dia mimpi basah, maka tidak batal puasanya. Sebab di luar kemampuan dan kehendak dia. Tapi kalau dia mengeluarkan mani dikarenakan kehendaknya dia, maka batal. Maka batal. Disebutkan di dalam hadis qudsi terkait dengan orang yang berpuasa dengan lafaz yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya, dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya, dan dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Sebagian ulama menyatakan hadis ini khusus untuk mengubuli istri saja. Mengeluarkan mani dikarenakan mengubuli istri. Adapun kalau karena yang lainnya, karena mencium atau karena meraba atau yang lainnya, tidak masuk. Puasanya berkurang nilai pahalanya, tetapi tidak membatalkan puasanya. Nah, ini pendapat yang sahih. Sebagian mengatakan umum meliputi semua bentuk syahwat, apapun tindakan dan aktivitas yang dia lakukan yang mengandung unsur syahwat sampai pada tingkat mengeluarkan mani, maka dikatakan batal puasanya. Ingat, sampai mengeluarkan mani. Adapun semata-mata mencium istri ketika Ramadan atau bercumbu dengan istri ketika Ramadan tidak sampai mengeluarkan mani, maka sah puasanya, tidak sampai membatalkan puasa. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yuqabbil wa huwa shaim wa yubashir wa huwa shaim walakinahu kana amlakakum liirbih. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mencium istrinya dalam keadaan berpuasa dan beliau juga bercumbu dalam keadaan berpuasa, namun beliau adalah orang yang paling sanggup dan paling mampu untuk menahan hasratnya. Boleh. Yang ketiga ialah al-aklu aw-syurbu. Makan dan minum. Atau makan atau minum. Definisinya ialah isalu ta'ami aw syarab il jawf min tariqil fam aw al anf ayyan kana naw'ul ma'kul wal mashrub. awil masyrub. Definisinya ialah menyampaikan, memasukkan makanan atau minuman ke dalam ke dalam perut, tenggorokan perut, entah dari jalur mulut atau hidung, apapun bentuk yang dimakan dan diminum. Nah, sehingga termasuk di dalam kategori makan dan minum ialah orang yang diinfus melalui hidung atau yang dikasih suplai makanan melalui hidung dengan selang sampai ke tenggorokan dia, sampai ke perutnya dia, itu dihukumi makan dan minum, batal puasanya. Nah, ini juga dengan kesepakatan para ulama. Disebutkan dalam ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Hendaklah kamu makan dan minum hingga jelas bagi kamu benang putih dari benang yang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakan siam sampai malam hari. Boleh makan ketika itu. Selebihnya enggak boleh makan. Termasuk muftir, pembatal puasa dengan kesepakatan para ulama. Kenapa memasukkan makanan dan minuman melalui hidung, tembus ke tenggorokan dan perut termasuk pembatal puasa? Itu diambil dari sabda Rasulullah SAW. Dari hadis Laqit bin Saburah. Kata Rasulullah SAW, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh di dalam memasukkan air ke dalam hidung, istinsyaq, kecuali kalau kamu berpuasa. Jangan. Menunjukkan ketika dia memasukkan ke dalam hidung sampai ke tenggorokan dia, sampai ke perutnya dia, batal. Termasuk dianggap makan dan minum. Adapun mencium sesuatu, maka tidak membatalkan puasa. Nah, cuman kalau dia mencium sesuatu, ini mengurangi nilai pahala puasanya. Kalau yang dia cium adalah makanan atau minuman. Tapi kalau sudah teman-teman mencium, tidak membatalkan puasa. Tayyib. Ada pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan seseorang yang infus darah, transfusi darah. Apa hukumnya seseorang yang transfusi darah? Sedang puasa, dia membutuhkan darah, dikasih darah. Batal ataukah tidak? Fatwa dari Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, yuftir bidzalik. Dia dianggap batal karena itu. Lianna dam huwa ghayatul ghadha bit'ami wasyarab. Dikarenakan darah itulah tujuan utama kita makan dan minum, menghasilkan darah untuk tubuhnya kita. Waqad hasala dzalika bi hiqni dam fi. Dan itu tercapai dengan dia transfusi darah pada tubuhnya. Batal. Pembahasan yang lain yang diangkat oleh para ulama terkait dengan suntikan. Bagaimana kalau ada orang yang suntik ketika sedang berpuasa? Terkait dengan suntikan ini ada dua keadaan, ada perinciannya. Yang pertama adalah kalau suntikan itu suntikan suplemen makanan, ya, namanya suntikan suplemen makanan, al-ibr al-mughdhiyah. Dengan dia disuntik itu dia merasa kenyang sudah, enggak perlu makan dan minum lagi. Maka aftar bidzalik. Maka dikatakan dia batal karena itu. Wa illam takun aklan wa syuruban haqiqatan fa innaha bi ma'nahuma. Walaupun bukan makan dan minum secara hakiki tetapi semakna dengan itu. Sama-sama suplemen. Maka batal. Adapun kalau suntikan-suntikan yang bukan suplemen makanan, maka tidak membatalkan puasanya. disuntik di bagian lengannya atau di bagian uratnya atau di bagian apanya begitu, tidak. Dikarenakan bukan termasuk makan dan minum, suntikan obat dan segala macamnya. Nah, ini perincian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Majalis Syahri Ramadan. Nah, ini beberapa poin yang dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah al-muftirat. Selebihnya akan dikaji insyaAllah pada kesempatan yang berikutnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ilmu kepada kita, sehingga dengan ilmu ini kita bisa menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita atau merusak puasa kita. Semoga manfaat. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.